بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وما بعد. Nah, malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran dari kitab Tauhid serta penjelasannya dari Al-Qaulus Sadid. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca bab yang kedua, yaitu bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab penjelasan tentang orang yang mentahqiq tauhid, menerapkan tauhid, maka dia akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa melalui proses penghitungan amalan, langsung masuk ke dalam jannah. Tentu ini adalah keutamaan yang besar. Dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis alaihi rahmatullah telah kita baca, telah kita pelajari, yaitu ada dua ayat dan satu hadis yang cukup panjang ya. Dan ingat selalu bahwasanya tujuan utama dari dars ini adalah antum menghafalkan dalil-dalil yang disebutkan dalam kitab ini. Ya, kitab Tauhid termasuk kitab yang disarankan oleh para ulama kepada thalabatul ilm untuk menghafalnya. Di setiap pondok pesantren salafi mewajibkan thalabnya untuk menghafal dalil-dalilnya, karena ini adalah permasalahan yang sangat penting, lebih penting daripada fikih, lebih penting daripada tafsir, lebih penting daripada ilmu-ilmu yang lain. Barakallahu fikum. Nah, malam hari ini kita akan membaca masail yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Jadi masail yang disebutkan setelah penyebutan dalil-dalil itu kedudukannya seperti fawaid, faedah-faedah yang diambil dari dalil-dalil yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah sampai di sini pertemuan sebelumnya. Ya, betul. Sudah dibaca Mas Ali belum? Sudah? Selesai Mas Ali? Hah? Sudah? Kalau direkaman kok tadi Abu Hamzah bilang belum dibaca rekamannya, berdasarkan rekaman. Siapa yang benar, antum atau rekaman, atau pelajaran terakhir enggak direkam? Ada kemungkinan. Ya, atau kita ulang kembali karena data rekaman terakhir hadis Husain bin Abdurrahman tentang Ukasyah bin Mihsan yang meminta didoakan, termasuk dari 70.000 orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab. Itu yang terakhir. Qala fi masail, dalam bab ini ada beberapa permasalahan yang butuh untuk diketahui. Yang pertama, ma'rifatu maratibin nasi bit tauhid, mengenal kedudukan manusia di dalam tauhid. Artinya dengan mempelajari dalil-dalil ini kita mengetahui bahwasanya manusia itu keadaannya bermacam-macam kaitannya dengan tauhid, bertingkat-tingkat. Tidak satu tingkatan, tidak satu macam. Mungkin kita satu ma'had, satu masjid, satu kampung, semuanya bertauhid, tapi tauhid kita tidak sama. Tauhid kita bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Ada yang sempurna, ada yang tinggi tingkat tauhidnya, ada yang pertengahan, ada pula yang di bawah. Ya. Atau dengan kata lain, tauhidnya kurang. Nah, maratibun nas. Jadi an-nas itu maratib, bertingkat-tingkat dalam tauhid mereka. Baik. Di antara mereka ada yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab. Tentu ini yang paling sempurna tauhidnya. Karena tauhidnya sangat sempurna sehingga dia masuk ke dalam jannah tanpa melalui proses penghitungan amalan lagi. Langsung masuk ke dalam jannah. Nah, baik. Ya, kalau istilah kita masuk sekolah bebas tes, ya. Gak perlu dites lagi. Ya, ini gak perlu dihitung lagi amalan. Baik, astania yang kedua. Makna tahqiqihi, makna dari merealisasikan tauhid, mentahqiq tauhid, yaitu dengan cara membersihkan tauhid dari kotoran-kotoran kesyirikan, kotoran-kotoran bid'ah, dan juga kotoran-kotoran maksiat yang dilakukan terus-menerus, dosa yang dilakukan terus-menerus. Ini cara mentahqiq tauhid. Ya. Nah, secara global membersihkan tauhid kita dari segala jenis kotoran, kotoran kesyirikan, bid'ah dan maksiat yang dilakukan terus-menerus. Al-israru 'alal ma'asi. Ya, kalau mau dikatakan membersihkan dari seluruh maksiat tidak bisa, karena kita tidak bisa jatuh atau tidak bisa tidak jatuh kepada maksiat dan dosa. Nah, jangankan kita, para nabi dan rasul, mereka tidak maksum, tidak maksum dari dosa-dosa kecil. Nah, barakallahu fiik. Jadi semampu kita, ya, meninggalkan segala jenis maksiat. Itu termasuk diantara mentahqiq tauhid. Ats-tsalitsa yang ketiga, sana'uhu subhanahu ala Ibrahim bikaunihi lam yakun minal musyrikin. Pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Karena beliau bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya, ini jelas ya, diambil dari ayat yang disebutkan di dalam matan. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Ini konteksnya pujian. Jadi konteks ayat apa? Pujian Allah kepada Nabi Ibrahim dikarenakan beliau tidak melakukan kesyirikan. Bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Kita ketahui bersama sirah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau memerangi kesyirikan, mengingkari kesyirikan, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan dari kaumnya, bahkan dari bapaknya sendiri. Dan dengan tangan beliau sendiri, ya, beliau menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji beliau di dalam Al-Qur'an. Walam yakum minal musyriki. Wa hadza huwal ghayatu fi tahqiqit tauhid. Dan inilah goyah tujuan daripada tahqiq tauhid. puncak daripada tahqiq tauhid apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, bukan hanya dengan lisannya saja beliau mengingkari tauhid, bahkan dengan tangan beliau sendiri. Nah, alaihi salatu wassalam. Baik. Jadi illat atau faktor kenapa beliau mendapatkan pujian intifa'us syirk. Tidak adanya kesyirikan di dalam diri beliau alaihi salatu wassalam. Dan itu menunjukkan bahwasanya setiap orang yang ternafikan darinya kesyirikan fahuwa mahallu thana'i minallah, maka berarti dia berhak juga mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah. Ya, jadi barang siapa yang mengikuti jejak Nabi Ibrahim berhak mendapatkan keutamaan ini. Kullu man intafa anhu syirku, setiap orang yang tidak ada kesyirikan padanya, fahuwa mahallu sana'in minallahi subhanahu wa ta'ala, maka dia berhak mendapatkan sana' pujian dari Allah azza wa jalla. Nah, keutamaan merealisasikan tauhid. Rabi'ah yang keempat, sana'uhu ala sadatil awliya salamatihi minah syirki, pujian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sadatil awliya. Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya ini termasuk diantara idhafatus sifat ilal mausuf, penyandaran sifat kepada orang-orang yang disifati. Artinya sifat para awliya itu adalah sadat, mereka adalah sayyid-sayyid, para penghulu, ya, para pemimpin kaumnya dalam hal keimanan dan amal soleh. Ini keadaan para wali, mereka adalah sadat. Sadat jamak dari sayyid, as-siyadah, kepemimpinan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di dalam Al-Qur'an. Ya, ini diambil dari dalil yang kedua, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, orang-orang yang tidak menyekutukan Rabb mereka. Konteksnya juga pujian. Ya, dan di dalam konteks ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beragam amal saleh yang mereka lakukan. Nah, di antara yang paling utamanya adalah la yusyrikun, mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebabkan karena mereka ikhlas kepada Allah dan selamatnya mereka dari kesyirikan secara mutlak. Dari kesyirikan secara mutlak, ya, ini baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Dan inilah bentuk mentahqiq tauhid, menerapkan dan merealisasikan tauhid. Jadi bukan sekedar slogan di mulut tanpa ada pembuktian. Nah, sebagaimana nanti akan kita baca penjelasan As-Sa'di rahimahullah, penerapan tauhid itu bukan sekedar slogan. Ya, bukan sekedar angan-angan. Bukan. Saya muwahhid, kita ahli tauhid. Bukan, tapi butuh usaha. Barakallahu fikum. Yang mana buahnya adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Al-khamisah, masalah yang kelima, kaunu tarkir ruqyati wal kayyi min tahqiqit tauhid, meninggalkan ruqyah dan berobat dengan besi panas termasuk di antara bentuk tahqiq tauhid. meninggalkan rugi di sini yang dimaksud adalah al-irs, meninggalkan meminta rugi. Al-istiqa wal-iktiwa. Nah, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sudah kita baca, la yastaqun, ada sin di situ. Sin yang masuk pada fi'il menunjukkan apa makna talak. La yastaqun, yakni la yatlubuna ruqyah. Mereka tidak meminta ruqyah. Jadi yang menghilangkan kesempurnaan apa? Meminta ruqyah. Ada pun meruqyah ini syariat kan? Jadi manakala al-mu'allif tarkul ruqyah, yakni tarkul talabi ruqyah, tarkul al-istirqa, ya, bukan meninggalkan ruqyah secara mutlak. Maka di situ ditulis hadza laysa ala itlaqihi, walakin maksudul mu'allif mana tarkul al-istirqa. Kenapa meninggalkan meminta ruqyah dan melakukan pengobatan dengan besi panas termasuk diantara bentuk merealisasikan tauhid? Lima fihi min iltifatil qalbi ila ghairillah. Karena melakukan hal-hal itu termasuk memalingkan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kurang tawakalnya kepada Allah. Ketika dia pergi meminta ruqyah kepada orang lain, berarti kurang tawakalnya kepada Allah, kurang sempurna, dan itu akan mengakibatkan dia tidak termasuk dalam kategori 70 ribu orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab. Baik, pasal di sana yang keenam, qawlu jami'i li tilkal khisali huwa at-tawakkul, yang mengumpulkan perkara-perkara itu adalah tawakal. Tidak meminta rugiah, tidak melakukan pengobatan dengan besi panas, tidak melakukan tatayur yang menyebabkan dia melakukan ini semua karena sempurnanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi rahasianya adalah tawakal kepada Allah. Itu yang mendasari tiga perkara ini. Ketika seseorang bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, maka dia akan melakukan sebab-sebab yang disyariatkan dan tidak berpaling kepada makhluk. Tidak meminta rupiah, tidak melakukan pengobatan dengan besi panas, ya, walaupun pengobatan itu disyariatkan, Nabi memerintahkan tadawau, berobatlah kalian. Tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit melainkan Allah menurunkan obatnya. Tapi melakukannya dengan besi panas tidak dianjurkan. Di samping itu menghilangkan tawakal juga apa? Memudaratkan, membahayakan. Ada yang pernah melakukan pengobatan dengan besi panas? Bisa melepuh kulitnya. Kemudian yang ketiga adalah tidak tatayur. Tidak memiliki anggapan sial terhadap apa yang dilihatnya, yang didengarnya, atau yang diketahuinya. Sila kita pamali. Pamali begini, hari ini pamali melakukan acara ini. Mendengar sesuatu, pamali mengetahui sesuatu, ada sesuatu yang diketahuinya ini, pamali kalau begini. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan segala sesuatunya dengan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Nah. Jadi itu ya, rahasianya adalah tawakal kepada Allah. As-sabi'ah, masalah yang ketujuh, umku ilmi sahabat, dalamnya ilmu para sahabat. Lima ribatihim disebabkan karena pengetahuan mereka annahum lam yanalu dzalika illa bi'amalin, bahwasanya mereka tidak akan mencapai itu. Dzalika isyarat kepada keutamaan masuk ke dalam jannah tanpa hisab. Mereka tidak akan mendapatkan keutamaan itu illa bi'amalin, kecuali dengan melakukan amalan. Nah, jadi tawakal disertai dengan melakukan apa? Ini diambil dari hadis ketika mereka memperbincangkan siapa gerangan orang-orang yang masuk ke dalam jannah ini tanpa hisab. Apa rahasia amalan yang mereka lakukan? Ya. Mereka sibuk memperbincangkannya. Sampai kemudian Nabi alaihissalam keluar kepada mereka dan mengkhabarkan kepada mereka amalan yang mereka. Ini dalamnya ilmu para sahabat. Bahwasanya keutamaan yang besar itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan beramal. Baik. As-samina yang ke-8, hirsuhum 'alal khair. Semangat para sahabat terhadap kebaikan. Ketika mereka sibuk memperbincangkan dan berusaha mencari tahu sebab masuk ke dalam jannah tanpa hisab, ini menunjukkan kepada kita apa? Semangat mereka. Ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki semangat terhadap kebaikan. At-tasi'ah yang ke-9, fadilatu hadhil umma bil kammiyah wal kayfiyah. Keutamaan umat ini, yakni umat Islam, dari sisi al-kamiyah, dari sisi jumlah, wal-kaifiyah, dan dari sisi kualitas, kuantitas dan kualitas. Jadi bukan dari sisi jumlah saja umat Islam itu mendapatkan keutamaan, tapi juga dari sisi kualitas yang mereka miliki. Nah, baik. Adapun dari sisi al-kamiyah, jumlah, Nabi alaihissalatu wassalam melihat sekelompok orang yang jumlahnya lebih besar daripada umatnya Nabi Musa, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Nah, yaitu umat Islam. Baik. Dan Nabi akan berbangga dengan ini pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memiliki pengikut yang terbanyak daripada nabi-nabi yang lain. Ini dari sisi kamiyah, namun dari sisi al-kamiyah, dari sisi kualitas, karena di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, disebabkan karena kuatnya, tingginya tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga meninggalkan hal-hal yang sebenarnya boleh dilakukan. Ya. Meminta rugi pada dasarnya boleh, tapi menghilangkan keutamaan. Berobat dengan besi panas boleh, tapi meninggalkan itu demi mendapatkan yang lebih utama. Adapun tatayyub jelas tidak boleh karena mengandung syirikan, imah syirik kecil atau syirik besar, tergantung keyakinannya. Jadi ini dari sisi kualitas, ya. Subhanallah, keutamaan umat ini. Nah, kualitas iman, akidah, amal soleh yang mereka lakukan juga mengalahkan, ya, amal soleh yang dilakukan umat-umat sebelumnya. Al-hasanah bi'asyamithaliha, satu kebaikan yang kita lakukan dilipat ganda atau menjadi 10 kali lipat. Ingat peristiwa Isra Nabi alaihissalatu wassalam, ya, ketika beliau melewati Nabi Musa. Nah, meminta supaya diringankan, ya, sholat yang tadinya diwajibkan 50 kali sehari. Antum mampu 50 kali 50 waktu. Kemudian setelah Rasul alaihi salatu wasallam kembali berjumpa dengan Allah meminta keringanan, diringankan menjadi 5 kali salat saja dalam sehari semalam. Tapi dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. 5 kali pelaksanaan tapi pahalanya sebanding dengan 50 kali pelaksanaan. Ini keutamaan umat akhir zaman. Dari sisi apa? Kefiah, kualitas akidah, tawakal mereka yang menyebabkan di antara mereka ada 70 ribu golongan yang masuk dalam jannah tanpa hisab, dan juga dari sisi amal soleh tentunya yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan keutamaan-keutamaan yang lain, umat Islam adalah umat yang pertama kali masuk ke dalam jannah sebelum umat-umat yang lainnya. Nah, ini keutamaan umat ini dari sisi jumlah dan dari sisi kualitas. Al-Ashiratu Fadilatu Ashabi Musa. Pasal yang ke-10, keutamaan Ashabi Musa, sahabat-sahabat Nabi Musa, yakni pengikut-pengikut Nabi Musa. Ya, diambil dari hadis. Sebelumnya Nabi SAW melihat sekelompok orang dalam jumlah yang sangat besar. Ya, dia menyangka ini adalah umatnya. Ternyata dia adalah umatnya Nabi Musa. Nah, itu Bani Israel yang beriman kepada Nabi SAW. Memiliki keutamaan. Ashab Musa. Tentunya dari sisi jumlah, ya, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis. Al-Hadiyata Asyarata yang ke-11, Abdul Umami alaihi salatu wassalam, diperlihatkannya seluruh umat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam sudah pernah melihat keadaan seluruh umat dari awal hingga akhir. Ya. Ini termasuk mukjizat barakallahu fiikum. Umat-umat yang telah lewat yang jauh sebelumnya, Nabi bisa melihatnya, mengetahui jumlahnya, mengetahui pengikut setiap Nabi. Ada Nabi yang punya satu pengikut, ada yang dua pengikut, ada yang pengikutnya antara 3 dengan 9, ada yang sama sekali tidak punya pengikut. Nabi diperlihatkan itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kapan hal tersebut disaksikan oleh Nabi? Diperlihatkan kepada Nabi kapan? Nah, Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah belum mengatakan, ya walaupun tidak menjazm, ya belum tidak memastikan. Wahada fil manami ma yadhhar. Ini terjadi di dalam mimpi berdasarkan lahiriah hadis. Nah, wallahu alam, di sana ada hadis yang lain semakna dengan hadis ini di luar Bukhari Muslim. Ada pun yang ditampilkan di matan Bukhari, di dalam sahih Bukhari Muslim. Di sana ada hadis yang lain, yaitu diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Disebutkan di dalam kisah tersebut atau dalam hadis tersebut, kisah ini terjadi di malam Al-Isra. Anna dzalika kana lailatal Isra. Nah, dari hadis Ibn Abbas, riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 2446, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dengan lafaz lamma usriya min nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. dikisahkanlah kisah ini, ya, tentang diperlihatkannya Nabi SAW, diperlihatkan kepada beliau keadaan umat-umat terdahulu, ya, keadaan nabi-nabi terdahulu beserta pengikutnya. Nah, lama usriya bin Nabi SAW itu Lailatul Isra, wallahu a'lam. Namun yang itu juga kita belajar di sini adalah apa faedahnya? Pada umat-umat terdahulu diperlihatkan kepada Nabi jumlah mereka, jumlah pengikut setiap Nabi, apa faedahnya? Ada dua faedah. Yang pertama, tasliyatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Berfaedah sebagai hiburan terhadap Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika beliau melihat di antara para nabi ada yang tidak memiliki pengikut kecuali satu, kecuali dua orang, bahkan ada yang tidak memiliki pengikut sama sekali, maka ini menghibur nabi ketika mendapatkan apa? Penentangan di dalam dakwah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersedih wahai Muhammad. Nabi-nabi sebelummu bahkan ada yang tidak punya pengikut. Hiburan. Faedah yang kedua, bayan fadilatihi alaihi salatu wassalam. Penjelasan tentang keutamaan Nabi alaihi salatu wassalam dan kemuliaan beliau, di mana beliau adalah nabi yang memiliki pengikut yang paling banyak. Nah, baik, jadi dua faedah ini. Masalah yang berikutnya, tani antara syarat yang ke-12, anna kulla ummatin tuhsyar wahdaha ma'a nabiha. Setiap umat itu akan dikumpulkan bersama nabinya masing-masing. Jadi Bani Israel dikumpulkan dengan nabi-nabi mereka. Tidak mungkin tercampur Bani Israel nanti berkumpul dengan umat Islam, tidak. Masing-masing dengan nabinya. Nah, dan ingat hadis yang menyebutkan bagaimana Nabi SAW mengetahui umatnya, ya, apa tandanya? Hah? Dari bekas-bekas wudu yang ada di anggota-anggota wudu kita, di wajah, tangan dan kaki kita, itu memiliki bekas asal wudu bercahaya nanti pada hari kiamat. Maka celaka orang yang tidak pernah sholat karena tidak pernah wudu. Bagaimana bisa dikenali? Tidak pernah sholat, berarti dia tidak pernah wudu. Allah Al-Mustah. Sebagai ulama mengatakan orang yang tidak pernah sholat kafir. Walaupun yang benar dalam permasalahan ini, ya, fasik. Baik. Hal ini juga ditunjukkan oleh ayat dalam surat Al-Jathiyah ayat 28, bunyinya wa tara kullu ummatin jathiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Wa tara kullu ummatin jathiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Asalita syaratah yang ke-13, qillatu man istajaba lil anbiya. Sedikit orang yang memenuhi seruan para nabi. Diambil dari hadis, di antara nabi ada yang pengikutnya hanya satu orang. Berdakwah sekian lamanya, yang mengikuti dakwanya hanya satu. Ada yang cuma memiliki pengikut dua, bahkan ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. kebaikannya itu memang berat. Berat di jalan. Nah, tapi makanya jangan terkecoh dengan jumlah yang banyak. Rabi'ah syurga yang ke-14, anna man lam yajibhu ahadun ya'ti wahdahu. Nabi yang tidak mendapatkan pengikut, maka dia akan datang sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika dia tidak memiliki pengikut maka ya sudah bergabung dengan barisan nabi yang lain, tidak, dia datang sendiri. Ya. Untuk mempertanggungjawabkan setiap amanah yang Allah bebankan kepadanya, amanah tetap beliau. Amanah menyampaikan. Dia sudah atau belum menyampaikan, itu yang akan diminta pertanggungjawaban darinya. Bukan dia mendapat pengikut atau tidak. Ya. Dan ini mengingatkan kita barakallahu fikum para dai dan calon-calon dai, ketika kita berdakwah, nah, yang menjadi perhatian kita adalah kita sudah menyampaikan atau belum. Itu dulu. Karena itu yang akan kita pertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat, bukan sudah dapat pengikut atau belum. Bukan. Ya. Nah. Seperti di sini. Nabi yang tidak mendapatkan pengikut datang sendiri. Barakallahu fikum. Khamsat asyara yang ke-15, tamaratu hadal ilmi, buah daripada ilmu ini, ilmu syariat. Ya, di antara ilmu syariat itu adalah na'am adamu al-iqtirari bil kasrah, tidak terkecoh dengan jumlah yang banyak, tidak tertipu dengan jumlah yang banyak. Jadi jumlah bukan satu-satunya penentu ya hal itu benar atau tidak. Bahkan ya, tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur di dalam mengukur dan menakar sesuatu itu benar atau tidak. Jangan lihat jumlah. Nah, karena terkadang jumlah yang banyak itu berada di dalam kesesatan. Di dalam ayat yang Allah Ta'ala berfirman, wa intu ka'asara man fil ardi yudillu ka'asabilillah. Jika kamu mengikuti aksara man fil ardi, mayoritas orang yang ada di muka bumi ini, al-aksariyah, jumlah mayoritas disebutkan di sini, disifati yudilluka sabilillah, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ya, jadi bukan merupakan tolak ukur di dalam mengukur kebenaran. Kenapa? Karena qad yakunu dalalan. Jumlah yang banyak terkadang ya berada di dalam kesesatan. Nah, baik, jadi jangan tertipu dengan jumlah yang banyak. Karena ini tadi. Ya. Karena terkadang jumlah yang banyak itu berada dalam kesesatan, dan juga jangan sampai tertimpa ijabun nafs, merasa ujub dengan keadaannya. Ingat keadaan para sahabat, ini para sahabat, apalagi kita. Wa yawma Hunain, di hari Hunain, perang Hunain, idza ajabatkum kasratukum wa lam tughni ankum syai'an. Ketika jumlah kalian membuat kalian takjub, membuat kalian ujub, sehingga jumlah kalian itu tidak bisa memberikan kepada kalian manfaat sedikit. Ini para sahabat. apalagi orang-orang yang berada di bawah keimanan dan amal soleh mereka. Nah, baik. Jadi kalau mu'allif lahu wajhan, ucapan mu'allif ini memiliki dua sisi. Yang pertama, Allah namtarnu bikathratil halikina fanahlika ma'ahu. Kita jangan tertipu dengan jumlah orang-orang yang halik, orang-orang yang binasa, kemudian kita ikut sehingga kita ikut binasa. Melihat orang-orang lagi ramai melakukan hal ini, padahal hal itu haram, ikut aja dia. Kenapa? Karena banyak orang yang melakukannya, maka akan binasa bersama orang yang banyak itu. Kemudian sisi yang kedua, Allah naqtarra bikathratin najina fayuhiquna al-ijab bin nafs. Jangan tertipu dengan jumlah orang yang selamat yang akan mengakibatkan kita jatuh pada sifat ujub. Nah, baik, as-sadisa asyrata, yang ke-16, ar-rukhsatu fi ruqyah min al-aini wal huma. Ada rukhsah, keringanan untuk melakukan ruqyah yang disebabkan karena penyakit ain dan penyakit al-huma. Penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang-binatang berbisa. Ya, jadi kalau misalkan kita tersengat kala jogging atau tersengat ular atau apa saja yang berbisa, ruqyah. Ya, bismillah sembuh. Jam berapa? Baik, kita cukupkan sambil sini barakallahu fikum. Yang tersisa insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Tafadhalu barakallahu.